الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Dari kajian bagian kedua siang tadi, kita mulai memiliki gambaran tentang hakikat dari gerakan yang menamakan dirinya Jamaah Islam Nusantara. Yang sekarang berusaha mereka untuk mendapatkan legalitas dari Waliul Amr dan dukungannya, yang terus mereka berupaya untuk mensosialisasikannya untuk tahapan awal ini melalui media-media massa, dan sekarang mulai menginjak ke perguruan-perguruan tinggi dan pondok-pondok pesantren. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada waliul amr kita. Semoga Allah jauhkan pemerintah kita dari bitanah sayyi'ah, kaki tangan dan para pembisik yang jahat. Dari keterangan tadi, di antara yang kita ketahui tentang gambaran gerakan Islam Nusantara ini, bahwasanya ini adalah gerakan yang akan menyeret cara pengamalan atau amaliyah umat Islam dan pemahaman umat Islam melalui pendekatan budaya. Dengan bahasa yang sudah kita dengar, menghormati budaya dan melestarikannya, serta tidak berupaya memberangusnya. Mereka memiliki beberapa syubhat-syubhat tentunya. Antara lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai beberapa budaya sosial kemasyarakatan yang ada pada saat itu, seperti cara berpakaian, memakai jubah. Ini budaya mereka, dan Rasulullah mengikuti serta membenarkan budaya itu. Begitu juga budaya memakai sorban adalah budaya sosial kemasyarakatan pada waktu itu, budaya Arab, dan Rasulullah pun membenarkan dan menetapkannya, mengamalkannya. Dan beberapa bentuk budaya semisal ini, kita mengatakan bahwa budaya-budaya yang tadi disebutkan itu adalah budaya yang tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan ideologi dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bukan itu topik pembicaraan kita dan bukan itu yang kalian maksud. Kalian tidak hanya memaksudkan budaya Nusantara dalam bidang pakaian atau makanan, desain dan bentuk rumah, atau yang semisalnya. Tapi kalian menginginkan lebih luas dari itu. Lebih luas sampai meliputi budaya yang kental dengan keyakinan-keyakinan khurafah, bahkan asyirkiyat, mengandung kesyirikan-kesyirikan tidak hanya dalam hal uluhiyah, berdoa kepada selain Allah, tapi sampai pada tingkatan ar-rububiyah, kesyirikan dalam bidang rububiyah, meyakini adanya kekuatan-kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi telah disebutkan beberapa budaya-budaya di Indonesia yang ternyata itu adalah berasal dari Hindu. Yang mereka sangat getol dan berambisi untuk mencampur adukkannya dengan Islam. Dimodifikasi budaya-budaya Hindu dengan atas nama dakwah. Hakikat dari perbuatan mereka ini adalah mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, antara Islam dengan Hindu. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Hak itu hak, ada tempatnya, ada ciri-cirinya. Yang batil itu batil, ada tempatnya tersendiri. Jangan dicampur adukkan. Dan jangan kalian menyembunyikan al-haq dalam keadaan kalian tahu bahwa itu adalah hak tapi tetap disembunyikan. Dikemas dengan kemasan-kemasan yang membuat orang bingung. Beralasan Rasulullah menghargai budaya Arab dalam bidang pakaian misalkan, kemudian digeneralisir, ditakmim, dibuat umum sampai dalam masalah-masalah akaid, masalah-masalah akidah, akidah Hindu dan animisme tetap dipertahankan. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memeluk dan memegang Islam dengan segala aturannya secara kafah, tidak setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini, dalam syariatnya, aturannya secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan kalian mengikuti jejak-jejak langkah dan perangkap syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang besar bagi kalian, musuh yang nyata bagi kalian. Jangan. Harus kita ini memeluk Islam secara sempurna, jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah, setengah Islam, setengah Hindu. Jangan. Beredar di masyarakat kita beberapa adat selain yang telah disebutkan tadi, Ambil contoh yang ini mungkin banyak kita menyaksikannya. Yaitu kebiasaan yang diistilahkan dalam bahasa Jawa lama atau bahkan itu bahasa Hindu dengan istilah janganan, yaitu upacara sukuhan, memberikan sukuhan terhadap empat saudara. Apa maksudnya empat saudara? Sedulur papat, katanya orang Jawa. Yaitu empat perkara yang menyertai sang bayi yang lahir. Darah, air, ari-ari, dan bara. Begitu mereka istilahkan. Gimana bentuknya? Dan dari mana asalnya? Bentuknya adalah ari-ari yang keluar dari rahim seorang ibu menyertai bayi. Dia diletakkan di sebuah kendi. Kemudian diberi tulisan. Yang tulisan itu mengandung makna permohonan kepada Sang Hyang Widi. Kalau dalam agama Hindunya. Kemudian ditanam di halaman rumah. Ditanam di halaman rumah. Bermacam-macam, berbagai daerah berbeda-beda. Ada yang kalau bayi laki di sebelah kanan, ya, sebelah kanan pintu, kalau yang perempuan sebelah kiri pintu. Nah, ternyata ini adalah ritual agama Hindu. Budaya mereka. Dalam agama mereka. Umat Islam ikut-ikutan. Dan dibenarkan oleh tokoh-tokoh agama atau sebagian tokoh-tokoh agama dilestarikan, apalagi dengan adanya Islam Nusantara, itu termasuk budaya, budaya bangsa, budaya Nusantara yang Islam katanya menghargai budaya. Kita melihat sebagian bidan-bidan, hati-hati, yang melahirkan bayinya di bidan. Kalau selesai melahirkan, hari-harinya diminta aja. Minta, sudah. Langsung dibuang di tempat yang tidak mengganggu muslimin. Boleh dikubur, boleh di tempat yang lainnya. Yang penting tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu umat. Barakallahu fikum. Nah, kita mendapati perbuatan ini yang itu ternyata berasal dari Hindu, hanya saja dikemas Islami. Ada yang dibacain solawat, masya Allah, nah, luar biasa. Ini hasil modifikasi dalam rangka menghormati budaya. Begitu juga budaya kenduri atau yang sering disebut juga dengan kenduren. Ini juga berasal dari agama Hindu, terdapat tercantum dalam kitab-kitab agama Hindu. Ritual ibadah ini tadi dihimbau dalam agama Hindu untuk menghormati arwah. Dan berbagai hikmah, kata mereka, di balik perbuatan itu. Berbagai keyakinan. Ada, intinya dari kenduri itu adalah memberikan sesajen. Makanan. Untuk arwahnya para guru. Dalam agama Hindu ini. untuk arwahnya para guru yang sudah mati, atas jasanya, sebagai bentuk terima kasih dan pengagungan atas jasa ilmu yang diberikan. Umat Islam ikut-ikutan. Dan beberapa bentuk sesajen lainnya. Ada yang di masyarakat beredar istilah ancak agung. Berbagai masyarakat dari beberapa daerah, beberapa kampung menyuguhkan tumpengan, nasi tumpengan itu yang dibuat besar, disertai buah-buahan, diarak oleh kaum muslimin, disertai dengan zikir-zikir. Ini ancak agung yang islami, sesajen yang islami. Karena mereka punya prinsip, ini budaya nenek moyang, budaya Nusantara, budaya bangsa. Nah, Masya Allah, cara beragama dengan tetap mempertahankan atau melestarikan budaya nenek moyang, itu bukan cara beragama yang islami. Bahkan kita mengetahui cara beragama seperti ini adalah cara beragamanya kaum musyrikin, yang Allah mencelanya dan melarang umat Islam untuk mengikuti jejak mereka. Agama Hindu kental dalam berbagai ritualnya berurusan dengan arwah. Roh ini, roh itu, roh ini. Bacaan dan zikir untuk roh ini, sesajen untuk roh yang itu. Agar roh yang ini mendapatkan kenikmatan di alam akhirat. Agar roh yang ini kebaikannya terus mengalir. Yang ini begitu, yang ini begitu. Ternyata umat Islam pun meniru budaya ini. Sebagai warisan dari cara berdakwahnya Wali Songo. Lah keliru ini. Mestinya kita mengikuti dan meneladani cara berdakwahnya Rasul dan Khulafaur Rasyidin. Lah malah yang dikembangkan, dipromosikan, diagungkan adalah Wali Songo. Cara berdakwahnya Wali Songo seperti ini dan seperti itu. Sekatenan. Wayang kulit. Sekali lagi, kebiasaan beragama dengan cara menghormati, melestarikan, mempertahankan budaya bangsa, budaya nenek moyang, itu bukan cara beragamanya umat Islam. Allah mengatakan dalam beberapa ayatnya dalam Al-Quran, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, dinasehati, ikutilah syariat yang Allah turunkan, mereka menjawab, justru kami akan mengikuti kebiasaan, budaya, adat, istiadat ayah-ayah kami atau nenek moyang kami. Mereka tetap akan melakukan itu, kata Allah, walaupun kenyataannya nenek moyang mereka la yaqilun, tidak berakal. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak logis, bahkan menurut logika manusia sekalipun. Apalagi dalam timbangan syariat. Wala yahtadun. Dan tidak pula ayah-ayah mereka atau nenek moyang mereka itu mendapatkan petunjuk. Tetap saja mempertahankan ritual budaya nenek moyang. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Allah mengingatkan nabinya bahwa apa yang dialami beliau dari kaumnya, syubhat dan tantangan kaumnya, hujah-hujah kaumnya itu, tidak hanya engkau yang mengalami seperti itu wahai Muhammad. Demikian Allah mengatakan dalam ayat ini, wa kadzalika, dan demikian pula tidaklah kami utus seorang pemberi peringatan, yaitu seorang nabi, seorang rasul di suatu negeri kecuali para pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang selama ini mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di tengah masyarakat mereka, menjawab dalam upaya melindungi kepentingan pamornya, kepentingan wibawanya, kepentingan rizkinya dan pendapatannya, kepentingan wibawa keturunannya, dan berbagai kepentingan lainnya. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami sudah mendapati nenek moyang kami di atas ritual ini, di atas budaya ini, dan kami akan tetap mengikuti kebiasaan mereka itu tadi, budaya mereka. Begitu juga musyrikin Arab memiliki budaya yang mereka campur adukkan kepada agama Ibrahim yang hanif. Mereka campur adukkan dengan agama tauhid, mengotori sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga muncul budaya-budaya di tengah Arab, Quraisy khususnya, menjadikan orang-orang soleh sebagai pemberi syafaat. Mereka yang menentukan yang soleh, yang ini wali, yang itu adalah wali dari mereka sendiri. Padahal enggak tahu siapa waliullah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menentukan siapa di hari kiamat nanti yang akan memberikan syafaat kecuali Allah. Tapi mereka berani menentukan, haula syufa'auna, mereka-mereka ini adalah para pemberi syafaat kepada kami. Siapa yang menentukan? Siapa yang punya hak untuk itu? Intervensi kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Intervensi. Begitu juga terjadi di tengah umat ini. Ternyata budaya-budaya mereka itu diluluh lantahkan oleh Islam. Sampai Rasulullah menyatakan, kullu amrin jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Seluruh perkara jahiliyah, adat istiadat mereka yang menyelisih syariat, ideologi mereka, khurafat-khurafat mereka dalam adat mereka yang menyelisihi tauhid, semuanya kata Rasulullah terletak di bawah telapak kakiku ini. Diinjak wala karama, enggak ada nilai kehormatannya. Sekarang ini luar biasa yang namanya budaya dibesar-besarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh misalkan salah satu ibadah dalam Islam adalah al-istighatsah. Al-istighatsah, talabul ghaus, meminta kepada Allah pertolongan dan perlindungan yang bersifat segera, emergensi, darurat. Enggak bisa ditunda besok datangnya atau lusa. Sekarang juga itu namanya istighatsah. Sesuatu yang dia sudah tidak mampu sama sekali menghindarinya, maka langsung menengadahkan tangan kepada Allah, meminta, mengulang-ulang permohonannya. Ini dilakukan oleh Nabi. Contohnya pada peristiwa perang Badar. Sampai jatuh sorban Nabi. Beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus mengangkat tangannya, terus meminta kepada Allah. Pada saat perang Badar. Tapi istighatsah di zaman ini dimodifikasi dengan model istighatsah ala Hindu. Ada upacara istighatsah. Tempatnya ditentukan, kadang di laut, kadang di sini, kadang di situ. Diundang orang-orang untuk istighatsah. istighatha jama'iyah. Ada upacara-upacaranya. Mirip dengan tata cara Hindu. Kita tidak mengingkari istighathahnya. Istighathah jika sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Lebih parah lagi kalau ternyata istighathah yang sudah dimodifikasi dengan beberapa budaya Hindu, kemudian ternyata syarat dengan kepentingan. Untuk kepentingan sebuah politik tertentu istighatsah. Atau apalagi mengganggu kepentingan orang lain, kemaslahatan dan hajat orang lain. Istighatsah kubra tapi sampai menutup jalan, marah dan ngamuk-ngamuk sebagian warganya, menyerang dan seterusnya. Mendudukin pelabuhan dengan alasan istighatsah kubra. Ini bukan bagian daripada Islam sedikit pun. Laisa minal islami fi syai'. Tidak sedikit pun menyentuh sendi-sendi Islam, di luar Islam. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Lah kalau budaya Arab saja yang bertentangan dengan Islam, budaya Quraisy yang bertentangan dengan tauhid, dilarang dan dibasmi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa mereka Arab itu? Siapa Quraisy? Quraisy yang tadi sudah disebutkan keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Quraisy di kampung mereka ada Ka'bah. Masjid pertama di muka bumi ada di kampung mereka. Nah, nasab mereka bersambung sampai Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Beda dengan kita. Nenek moyang kita animisme. Iya kan? Beda dengan Nusantara. Pendahulunya adalah Hindu atau Buddha. Bukan Ka'bah yang ada di Nusantara, tapi Borobudur, Prambanan. Hah? Apalagi? Candi Mendut. Ya. Mbok diakuilah. Jangan fanatik. Itu tercela dalam Islam. Jangan semangat Islamnya tercampur dengan nasionalisme Nusantara. Jangan. Nanti orang-orang di negeri lain juga punya Nusantara sendiri. Islam Nusantara versi Somalia. Iya. Ritual mereka juga dihargain dong. Islam Nusantara versi Sudan. Islam Nusantara versi Cina. Lu kenapa hanya untuk Indonesia saja Nusantaranya? Masing-masing punya hak. Lah ini Islam Nusantara ini adalah aliran baru yang disusupkan ke tengah-tengah muslimin untuk memecah belah muslimin. Ini sebagian sisi dari yang namanya Islam Nusantara. Kita lihat dari sisi lainnya. Sisi lain, atau sebelum itu, satu hal penting untuk disebutkan, kebiasaan beragama dengan bahasa yang mereka sebutkan tetap menghargai dan menjaga nilai-nilai budaya, adat istiadat nenek moyang, ini ternyata juga dilakukan sebelum umat Islam oleh kaum Nasara. Yahudi. Ambil contoh Nasara. Tanggal 25 Desember bagi kaum Nasara itu hari apa ya? Hari apa? Natal. Hari Natal itu hari apa? Hari? Enggak Islam Nusantara ini. Nah, Islam Salafi ini. Enggak tahu. Hari Natal itu hari apa? Hari kelahiran siapa? Yesus Kristus. Ternyata ini sebenarnya hasil perpaduan antara agama Nasara dengan agama nenek moyang mereka sebelumnya. Di mana tanggal 25 Desember itu sebenarnya adalah hari kelahiran Dewa Matahari dalam budaya mereka sebelumnya. Sebelum diutusnya Nabi Isa dan diturunkannya kitab suci Injil. Adalah hari kelahiran Dewa Matahari menurut budaya nenek moyang mereka. Digabung-gabung, dipadukan dan dimodifikasi. Sampai akhirnya berlanjut hingga sekarang 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Nah. Kebiasaan menjadikan hari-hari tertentu sebagai hari perayaan, sebagai hari raya yang dirayakan. Itu juga kebiasaan non-Islam. Kalau Islam tidak akan melakukan atau memperingati hari tertentu kecuali berdasarkan dalil Al-Quran atau sunnah. Di dalam Al-Quran disebutkan atau di dalam sunnah Nabi disebutkan. Tidak akan ditambah-tambah oleh umat Islam yang benar-benar mengikuti ketentuan-ketentuan kitab sucinya, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni Sunnah. Kita masih ingat peristiwa seorang Yahudi menyatakan kepada Umar Ibn Khattab, "Innila a'lamu ayatan fi kitabikum. Lau unzilat alayna ma'syar al-Yahud, lattakhadna yawma nuzuliha idan." Sungguh aku tahu, kata si Yahudi, sebuah ayat di dalam kitab suci kalian. Kalau seandainya ayat itu turun untuk kami tentang Yahudi, niscaya hari turunnya ayat itu, tanggal turunnya ayat itu, kami akan jadikan sebagai Id, hari raya, untuk diperingati dengan perayaan-perayaan. Yaitu ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, "Innila a'lamu mata nazalat wa aina nazalat. Fa innaha nazalat 'ashiyata yaumi 'Arafah bi 'Arafah." Aku tahu di mana ayat ini turun dan kapan turunnya. Turunnya ayat ini adalah di waktu sore hari tanggal 9 Dzulhijjah, di saat hari Arafah, di padang Arafah. Apa kemudian Umar bin Khattab menjadikan tanggal 9 Dzulhijjah sebagai hari perayaan? Ada kirab ini dan kirab itu, zikir ini dan zikir itu. Tidak. Karena memang Islam bukan agama perayaan, kecuali memang hari raya yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Enggak mengkias-kiaskan hari-hari yang lainnya, tidak. Tapi antum lihat dalam agama lain, terkhusus Hindu, sebentar perayaan ini, sebentar perayaan itu, sebentar upacara ini, sebentar upacara itu, dan seterusnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sisi lain dari Islam Nusantara adalah ternyata gerakan ini setelah kita menelaah, membaca pernyataan-pernyataan mereka, tulisan-tulisan mereka, atau juga siapa-siapa saja yang terlibat aktif dalam gerakan Islam Nusantara ini, sebagiannya memberi nama Jamaah Islam Nusantara atau disingkat JIN. Kalau yang satunya Jamaah atau Jaringan Islam Liberal disingkat JIL. Kalau ini Jaringan Islam Nusantara disingkat JIN. Nah, ternyata para pegiatnya dan tokoh-tokoh utamanya itu adalah orang-orang liberal. Sehingga memang kental sekali bahwa Islam Nusantara ini adalah sebuah isu yang memang sengaja diciptakan untuk menjadi kendaraan baru bagi kaum liberalis. Dalam upayanya meliberalkan Muslimin Indonesia, dalam upaya liberalisasi yang sekarang mereka gencarkan di berbagai lini, nama Islam liberal kalau tetap dipakai itu mengundang arus penentangan yang besar dan mereka cukup kewalahan. Maka mereka munculkan isu baru namanya Islam Nusantara, yang ternyata lakon-lakonnya adalah orang-orang liberal. Ulil Absar Abdallah, ini salah satu tokoh utama, gencar menanamkan akidah Islam Nusantara ini. Nah, begitu juga Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, juga seorang liberalis. Yang tadi juga disebutkan Profesor Dr. Azumardi Azra, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam dua periode sejak 98 hingga 2006. Dua kali terpilih sebagai rektor. Ini juga tokoh liberal yang luar biasa bahayanya. Mereka punya majelis kemisan. Forum majelis kemisan. Setiap hari Kamis kumpul para tokoh ini tadi. Untuk menggodok dan merumuskan, mengkonsep terus menerus makar-makar mereka terhadap umat Islam di negeri ini. Kumpul mereka terus tiap Kamis, belum lagi kontak-kontak melalui media yang lainnya, melakukan training-training untuk mahasiswa di berbagai perguruan tinggi, gencar. Jadi sekali lagi, Jaringan Islam Nusantara sebenarnya adalah kendaraan baru bagi kaum liberalis yang dikemas dengan istilah Islam Nusantara. Dan ternyata juga Islam Nusantara ini dimanfaatkan untuk memuluskan gerakan Syiah di Indonesia melalui Jaringan Islam Nusantara. Hal ini kita akan ketahui dari tokoh-tokohnya, baik secara langsung terkait Islam Nusantara atau ungkapan-ungkapan mereka yang tidak terkait secara langsung dengan Islam Nusantara tapi membela Syiah. Contohnya tadi Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, dia mengatakan dalam salah satu statementnya, kata dia, dalam kenyataan antara Syiah dengan Ahlus Sunnah lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Ini sebagai tamhid, sebagai prolog, mukaddimah. Sedikit perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah hanya menyangkut hal-hal yang tidak prinsipil. Masya Allah. Benarkah demikian? Jawabannya dusta. Perbedaan antara Sunni atau Ahlus Sunnah dengan Syiah bagaikan langit dan bumi. Langit di atas, bumi di bawah. Jauh. Dalam akidahnya, dalam cara berimannya. Yang sudah sering dibahas oleh para ulama dan para asatidz. Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran telah sempurna dan dijamin keamanannya, keamanan lafaznya, keamanan hukum-hukumnya yang terkandung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tidak akan berubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan az-zikra, yakni Al-Qur'an, dan kami yang menjamin untuk menjaganya. Kami yang menjaga Al-Qur'an, kata Allah. Dalam pandangan Syiah, Al-Qur'an sudah dikebiri. Al-Qur'an sudah masuk di sana kepentingan-kepentingan politik para sahabat Nabi, sehingga banyak yang dikurangi dan telah hilang dari Al-Qur'an. Umat Islam secara menyeluruh meyakini bahwasanya Jibril telah menunaikan amanah menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syiah memusuhi Jibril dan menuduhnya bahwa Jibril telah berkhianat dan tidak menunaikan amanah. Semestinya Al-Quran itu adalah wahyu itu untuk Ali. Ali radhiyallahu anhu, Imam Ahli Sunnah. Umat Islam meyakini bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib dan yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Sementara Syiah beriman bahwa imam mereka yang 12 punya andil dalam pengaturan alam semesta. Dan sebutkan berbagai perbedaan prinsipil, perbedaan yang mencolok antara umat Islam dengan Syiah. Menurut Az-Zumardi Azra, perbedaan yang tidak terlalu menyolok atau pada kenyataannya banyak persamaannya. Perbedaan yang terjadi dalam permasalahan-permasalahan yang tidak prinsipil. Masalah-masalah furu', katanya. Bahkan, tidak malu-malu, dia mengatakan karena itu, Syiah tidak bisa disebut sebagai sekte di luar Islam. Bahwa Syiah itu adalah bagian daripada Islam. Kata dia, untuk memahami Syiah harus mengetahui akar sejarahnya secara sederhana. Akar sejarah Syiah, apa kesimpulannya? Yaitu bermula dari pertikaian politik yang terjadi antar sahabat Nabi, yang kemudian orang-orang Syiah pengikut Ali dikhianati, diliciki oleh Muawiyah Pantas mereka tersinggung karena Muawiyah berbuat licik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasulullah menyatakan, la tasubbu ashabi, dalam riwayat, ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang dari sahabatku. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba lama balagha mudda ahadihim wala nasifa. Demi Allah, kalau salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas bukan uang, emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan mampu menandingi, menyamai infak salah seorang sahabat, walaupun hanya dua genggam tangan ini atau separuhnya. Enggak sama. Kenapa? Apa yang membedakan? Iman yang ada di dalam hati mereka enggak sama. Keikhlasan yang ada dalam sanubari mereka, as-sidqu, kejujuran dalam beriman dan berislam yang tidak bisa ditandingi oleh generasi berikutnya. Dicela oleh Profesor Dr. Az-Zumardi Azra, pegiat Islam Nusantara. Nah, ini nanti ujung-ujungnya Islam Nusantara akan mengatakan Syiah adalah resmi di Indonesia. Kalau dahulu orang-orang Konghucu Cina berhasil melalui Gus Dur untuk meloloskan hari raya Imlek sebagai salah satu hari raya resmi di negeri ini. Makanya kalau hari Imlek, penanggalan merah, libur. Sekolah libur ya? Nah, sekolah libur. Jadi anak-anak yang sekolah di sekolah umum, kalau hari raya Imlek, ikut juga merayakan hari raya Imlek dengan libur, menghormati. Ya. Barakallahu fikum. Berhasil, lolos, gol. Yang memperjuangkannya antara lain adalah kaum munafikin dari orang-orang liberal yang berpakaian Islam. Lah, tidak lama nih ke depan ini, kalau ini arus terus berjalan demikian, hari raya yang dikenal dengan Idul Ghadir, hari raya Syiah, akan menjadi hari raya resmi setelah Idul Adha, sama-sama di bulan Dzulhijjah, akan menjadi resmi dan nanti pun akan berubah menjadi penanggalan merah Idul Ghadir. Ini bukan bualan. Upaya ke arah sana terus dilakukan dengan gencar. Baru beberapa hari yang lalu TV Syiah sudah tampil resmi. Resmi. Wahai kaum muslimin Indonesia, sadarlah. Sadar bahwa negeri kita sedang dalam bahaya besar. Yang insya Allah nanti semoga bisa disebutkan. Kembali kepada orang ini, Az-Zumardi Azra, tokoh besar Islam Nusantara. Begitu juga, tidak jauh berbeda ucapan pegiat Islam Nusantara yang lainnya, yaitu Said Agil Siraj. Dengan tanpa malu, dia menyatakan bahwa Syiah bagian dari Islam. Bahkan dengan mengutip pernyataan Gus Dur, dia mengatakan bahwa Syiah itu sebenarnya sama dengan NU. Hanya saja Syiah itu adalah NU plus. Kalau NU itu adalah Syiah minus. Maksudnya apa? NU adalah Syiah minus dan Syiah adalah NU plus. NU plus imamah. Pada Syiah itu ada keyakinan ideologi imamah, keimaman. Struktur keimaman dalam agama Syiah. Di NU belum ada imamah. Tapi kata Gus Dur dan ditetapkan didukung oleh Said Agil Siraj bahwa NU secara amalia dan akidah sama dengan Syiah. NU itu adalah Syiah minus imamah. Jadi Islam Nusantara yang dijadikan sebagai topik utama Muktamar NU ke-33 sebenarnya juga dalam rangka untuk memuluskan agama Syiah di tanah air Indonesia, di Nusantara ini. Islam Nusantara itu ujung-ujungnya sama dengan Islam liberal, sama dengan Syiah. Kalau dilanjutkan nanti sama dengan ujung-ujungnya kepentingan Yahudi dan Nasoro. Nanti kita akan ikuti biiznillah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk tahu lebih jauh lagi tentang misi dan visi Islam Nusantara adalah yang diungkapkan langsung oleh salah satu pembesarnya yaitu Ulil Absar Abdallah. Jangan dibaca Abdullah ya. Abdallah. Nah. Lah, dia mengungkapkan, mari kita ikuti sedikit ungkapannya ini. Dia merasa aneh dengan munculnya reaksi yang keras terhadap Islam Nusantara di sebagian kalangan. Kata dia, pihak-pihak yang mengingkari dia menyebutkan beberapa kemungkinan munculnya sinisme, kebencian dan reaksi negatif terhadap gerakan Islam Nusantara ini. Yang pertama kemungkinannya kata orang ini, kata Ulil, Islam Nusantara menjadi kontroversial karena ada pihak yang tersinggung. Ya, yang tersinggung umat Islam. Yang tersinggung adalah umat Islam. Umat Islam tersinggung ketika agamanya mau dicampur aduk dengan ritual-ritual budaya Hindu. Tersinggung umat Islam. Dan nanti akan kita tahu ketersinggungan umat Islam yang lebih besar lagi. Jadi kata dia, istilah yang tepat mengenai sasaran. Jadi Islam Nusantara adalah istilah yang tepat mengenai sasaran. Karena bikin tersinggung ini tadi. Sehingga ketahuan siapa yang gak suka. Dan siapa kelompok yang tersinggung, Anda sudah tahu semua. Kemudian dia lanjutkan, siapa kelompok yang tersinggung? Kata dia, bahwa kelompok yang tersinggung tidak lain adalah gerakan Wahhabi. Pasalnya, kata dia, atau sebelum itu kita akan, kata dia, pengaruh Wahhabi di tanah air terasa kian menguat. Antara lain, apa yang menunjukkan semakin menguatnya arus gerakan Wahhabi ini adalah semakin derasnya kampanye anti Syiah. Semakin kerasnya kampanye anti Syiah ini menunjukkan semakin derasnya arus gerakan Wahabi. Sehingga kata dia, semangat anti Syiah yang dikencarkan Wahabi ini dinilai berbahaya bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Karena itu NU angkat tema Islam Nusantara, yakni dalam muktamarnya. Jadi Islam Nusantara atau NAM, gerakan Islam Nusantara ini adalah gerakan yang akan memuluskan agama Syiah dan bahkan akan membendung gerakan yang mereka istilahkan dengan gerakan Wahabi. Yang sebenarnya itu adalah Ahlus Sunnah yang mendakwahkan Tauhid, mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan, warisan agama Hindu ataupun yang lainnya. Dari sini kita tahu bahwa jaringan Islam Nusantara adalah jaringan atau paham dan mazhab baru dalam Islam yang diciptakan oleh orang-orang liberal, liberalis, untuk memuluskan paham liberal di Indonesia dan memuluskan agama Syiah di negeri ini, sekaligus Islam Nusantara dalam rangka membendung gerakan Wahabi yang itu sebenarnya adalah dakwah Tauhid. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini resmi, pengakuan resmi dari pegiat Islam Nusantara bahwa memang diadakannya dalam rangka untuk membendung gerakan dakwah Tauhid ini, yang mereka istilahkan secara zalim, secara tidak adil dan tidak sportif dengan istilah Wahabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ucapannya ini juga, orang Islam Nusantara menuduh gerakan Ahli Sunnah atau dakwah Ahli Sunnah yang mereka namakan, mereka beri juluki secara zalim dan tidak adil dengan julukan Wahabi sebagai bahaya yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI. Subhanallah. Inna hadza labuhtanun azim. Sungguh ini adalah sebuah kedustaan yang nyata. Nah, gerakan Ahlus Sunnah atau diistilahkan dengan Salafi adalah sebuah dakwah yang mengajak umat ini untuk bersama-sama membersihkan dan memurnikan tauhid kita dari berbagai perkara yang mengotorinya. Dari berbagai khurafat. Dari berbagai ideologi-ideologi yang disusupkan ke dalam agama Islam. Dakwah Salafi atau Ahli Sunnah ini tidak kurang-kurangnya mengajarkan kepada diri mereka, keluarga mereka, dan masyarakat untuk selalu mentaati pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf, bukan perkara yang mungkar dan maksiat. Gerakan Salafi atau dakwah Salafi selalu berupaya mengajak umat ini untuk tidak bermudah-mudahan membongkar aib pemerintahnya di depan umum atau di halayak ramai demi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena memang Rasulullah melarang kita melakukan hal itu. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk persatuan dan kesatuan negara yang salafi hidup di sana. Tidak kurang-kurangnya dakwah salafi dalam berbagai kajiannya, dalam berbagai ceramahnya, tulisannya, majalahnya, buletinnya, radionya, memperingatkan umat dari bahaya para pemberontak teroris Khawarij. Tidak hanya ISIS yang baru muncul sekarang, tidak hanya Al-Qaeda, semua Khawarij, bahkan sampai pemikiran-pemikiran dan paham mereka yang paling mendasar, tidak jarang dari pemerintah, dari kepolisian dan yang lainnya, ketika mendengarkan ceramah ustaz-ustaz salafi tentang teroris Khawarij, akidah teroris Khawarij, mereka mengatakan, Pak Ustaz, kami belum pernah mendapatkan penjelasan tentang terorisme selengkap yang kami dapat dari salafi. Berapa banyak yang mengucapkan itu dari orang-orang pemerintah negeri ini. Penceramah-penceramah lain, maaf-maaf saja, pol-polnya maksimalnya mengatakan Islam itu Islam yang kasih sayang, ciri-ciri teroris itu berjenggot, celana cingkrang, eksklusif. Enggak cukup itu. Enggak mewakili penjelasan hak tentang hakikat dari teroris Khawarij. Sementara ustaz-ustaz salafi, walhamdulillah, yang mereka lakukan karena Allah, menjelaskan tentang siapa itu teroris Khawarij, tidak hanya tokoh-tokohnya, bahkan kitab-kitab mereka dan syubhat-syubhatnya secara rinci dibantah oleh para ulama dan ustaz-ustaz salafi. Terpaksa ini saya sebutkan karena sekarang ini banyak pemutarbalikan fakta dan kedustaan-kedustaan yang mendzalimi teman-teman salafi dari kalangan orang-orang yang tidak punya takut kepada Allah. Dari kalangan orang-orang yang tidak menyangka dan tidak beriman bahwa Allah akan menghitung dan memperhitungkan semua ucapan dan perbuatan mereka. Alhamdulillah, semua itu dilakukan oleh ulama dan ustaz salafi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kepentingan politik apapun. Tidak dalam rangka untuk meraih jabatan. Tidak dalam rangka untuk mendapatkan legalitas untuk kepentingannya. Tidak ada. Mereka lakukan karena keyakinan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Sebagaimana dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Justru sebaliknya, kalau kalian, wahai orang-orang Islam Nusantara, dan saya tidak yakin kalian berada di atas apa yang akan saya katakan ini, jika kalian benar-benar sebagai orang yang peduli terhadap persatuan dan kesatuan NKRI, dan kalian berbicara dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu dan kebodohan, niscaya kalian akan tahu bahwa bahaya laten yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini adalah kaum Syiah. Sejarah telah membuktikan dan mengabarkan kepada kita, baik sejarah yang telah lalu, yang lama maupun yang tidak lama, dalam beberapa tahun atau puluhan tahun terakhir ini, bagaimana dahulu kaum Syiah berkhianat kepada pemerintahan dinasti Abbasi, pemerintahan Muslimin. Berkhianat bekerja sama dengan kaum kafir, negara asing. Sekarang ini kaum Syiah Indonesia dan orang-orang Islam Nusantara bekerja sama dengan negara asing, Iran, yang banyak memotori gerakan terorisme di dunia. Sadarlah, wahai umat Islam Indonesia, saudaraku seiman. Jika kalian, wahai orang-orang Islam Nusantara, adalah orang yang jujur, pasti kalian akan tahu ini. Bagaimana kaum Syiah Qaramithah, Batiniyah, menyerang Ka'bah dan mencuri Hajarul Aswad dari Ka'bah. Sehingga berpuluh-puluh tahun umat Islam melakukan haji dan umrah, tawaf di Ka'bah tanpa ada di situ Al-Hajarul Aswad. Dalam peristiwa pertama tadi, pengkhianatan kaum Syiah terhadap negara dinasti Abbasi dengan melakukan gerakan clandestine, penyusupan terhadap negara dan pemerintah, menyusupkan orang-orangnya baik di lini militer ataupun di lini sipil dan di lini keagamaan. Setelah mereka mendapatkan kesempatan, tentunya gerakan clandestine ini mereka lakukan dengan tahapan-tahapan yang panjang. Yang sampai akhirnya, atau singkat cerita, setelah mereka merasa mendapatkan kesempatan untuk berkhianat, mereka membuka pintu lebar-lebar untuk tentara Tartar menggempur negara umat Islam, menggempur kaum muslimin, hampir 2 juta muslim dan muslimah, tua muda anak kecil, dibantai hingga disebutkan warna air sungai Tigris menjadi merah akibat darah-darah muslimin. Inginkah Indonesia menjadi seperti itu ketika kita membiarkan kaum Syiah? Sejarah terus berlanjut mengabarkan kepada kita. Ambillah pelajaran, wahai kaum muslimin. As-sa'id man i'tabara bighairih. Orang yang sukses, yang bergembira itu adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain. Jangan menunggu musibah datang menimpa dirinya. Kaum Syiah, kurang lebih 30 tahun yang lalu, mengotori atau hendak mengotori Masjidil Haram, tanah suci Mekah, dengan menyusupkan puluhan kilo bahan peledak melalui rombongan jamaah haji Iran di dalam tas-tas koper mereka, yang beberapa gram saja, jangankan berkilo-kilo gram, beberapa gram dari bahan peledak itu mampu meledakkan dengan radius yang sangat luas dan membunuh sejumlah manusia yang banyak. Masya Allah, di Masjidil Haram, di saat-saat yang paling suci, yang Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati baladikum hadha wa yaumikum hadha wa syahrikum hadha." Sungguh, kata Nabi, darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, haram untuk ditumpahkan. Harta-harta kalian adalah terhormat, haram untuk diambil. Dan harga diri kalian juga terhormat, haram untuk dilecehkan seperti terhormatnya atau kehormatan negeri Mekah, seperti pula kehormatan bulan Dzulhijjah di saat jamaah haji melakukan ibadah suci haji. Tapi kaum teroris Syiah Iran tidak peduli terhadap Masjidil Haram dan kesuciannya. Melakukan makar untuk membunuh umat Islam, jamaah haji di Masjidil Haram, yang kemudian dengan pertolongan Allah tertangkap dan terbongkar. Walhamdulillah Allah menjaga sebagai perwujudan insyaAllah doa Nabi Allah Ibrahim, Allahumma ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Walaupun makar demi makar dari musuh-musuh Islam, Yahudi, Nasara, Majusi, terus ingin mencabik-cabik Makkah. Kalau itu mungkin di negeri lain dilakukan makar seperti itu, mungkin sudah hancur. Tapi Allah jaga tanah suci Makkah atas berkat doa Nabi kita, Rasul kita, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kaum Syiah Iran yang sekarang ada kerjasama khusus antara NU dengan Iran, mendidik anak-anak muda dari negeri Yaman sejak hampir 30 tahun yang lalu dengan atas nama beasiswa ke Iran. Ternyata tidak hanya belajar ilmu agama, itu pun agama Syiah, tapi ternyata belajar ilmu teror. Angkatan demi angkatan, generasi demi generasi terus. Sampai akhirnya kelompok yang menamakan Forum Pemuda Mukmin melakukan estafet kaderisasi di negeri Yaman sebagai kelanjutan kaderisasi di Iran. Tahun berganti tahun, lahirlah para pemuda-pemuda Syiah Yaman yang memiliki militansi yang sangat tinggi. Dan pada saatnya yang sudah mereka anggap tepat, mereka memberontak, mengangkat senjata terhadap negara, menumpahkan darah rakyat. Luar biasa. Al-Qaeda sebagai salah satu kelompok teroris terbesar di dunia, pimpinan Usama bin Laden pada waktu itu, adalah kelompok yang juga didukung oleh negara Iran. Al-Qaeda memiliki batalion khusus bersama negara Iran di provinsi Khurasan, perbatasan dengan Afghanistan. Ribuan tentara Al-Qaeda dilatih oleh petinggi-petinggi militer Iran. Dan beberapa petinggi tokoh-tokoh utama Al-Qaeda ada yang berdomisili di Iran dengan aman. Keluar masuk Iran. Semoga yang mendengar nasihat ini atau nasihat-nasihat semisal ini dari para ustadz salafi menjadi sadar. Wahai orang-orang yang mengaku cinta NKRI, dengarkan nasihat ini. Jangan sampai ada di kemudian hari, oh iya, ternyata benar. Percuma menangis di hari setelah hancurnya negeri ini. Makar ingin menghancurkan negeri ini dikemas dengan sok sayang terhadap negeri ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun Ala innahum humul mufsidun. Kalau dikatakan kepada mereka orang-orang munafikin yang menebarkan keraguan di tengah Islam, di tengah umat ini, jangan kalian menebarkan kerusakan di muka bumi. Jangan. Mereka menjawab, lah, justru ini demi kebaikan. Kita ingin menebarkan kebaikan, persatuan, kemaslahatan. Kalau munafikin yang tadi dalam peristiwa Masjid Dirar, mereka bersumpah, in aradna illal husna. Kami tidak menginginkan di balik program ini kecuali kebaikan, membela orang-orang yang lemah dan seterusnya. Hati-hati dari Iran. Hati-hati wahai saudaraku. Hal ini sudah dibaca oleh negara tetangga kita, Malaysia. Dengan tegas petinggi-petinggi negara Malaysia mengatakan bahwa kami memutuskan hubungan bilateral dengan Iran. Dan kami melarang Syiah di negeri kami dipulangkan dosen-dosen Iran dari Malaysia. Dan mahasiswa-mahasiswa Iran secara bertahap dikeluarkan dari Malaysia. Sehingga petinggi-petinggi Iran marah. Menyatakan Malaysia sebagai negara yang tidak punya adab berhubungan antar negara. Ya, berbahaya. Memang ada ketegangan, tapi itu kecil dibandingkan kalau kaum Syiah mendapatkan kesempatan sedikit pun, walaupun sedikit, untuk memecah belah negeri ini. Ini Islam Nusantara sebagai jembatannya sekarang. Untuk memuluskan makar-makar Syiah. Pertemuan dengan tokoh-tokoh Syiah. Datangnya tokoh-tokoh Syiah ke beberapa lembaga orang-orang liberal Indonesia. Perjumpaan dengan tokoh-tokoh pesantren. Kemarin baru saja pada Idul Ghadir, hari raya mereka, mendatangkan salah satu tokoh karismatik Syiah. Yang punya pengaruh besar ternyata kehadiran dia. Waspada wahai umat Islam, waspada wahai bangsa Indonesia. Kasihani anak-anak kita. Mungkin kita wafat dalam waktu yang tidak lama. Tapi anak-anak kita yang baru berumur 10-15 tahun. Pikirkan nasib mereka. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Semoga Allah memberikan hidayah kepada waliul amr negeri ini khususnya. Doakan ayuhal ikhwah. Sempatkan berdoa. Sempatkan berdoa untuk negeri ini dan pemerintahnya. Dan itu salah satu manhaj ahli sunnah. Manhaj salafi adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintahnya. Kalau antum sholat malam, di saat sujud, di sepertiga malam yang terakhir, doa. Ya Allah, beri hidayah pemerintah kami, ya Allah. Jadikan mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kitabmu Al-Quran dan kepada nabimu. Jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu, ya Allah. Terus doa. Jangan berhenti sekali, dua, tiga kali. Lanjutkan doa. Doa, ya ikhwan. Amalkan nasihat salaf. Amalkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini kajian kita yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan dalam bagian yang keempat biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.